Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala mengatakan, walahuma anhu ay walil Bukhari wa Muslimin an Anasin, yaitu Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, thalathun man kunna fihi ay thalathu khisalin man wujidna fihi, yaitu tiga perangai, barang siapa tiga perangai tersebut didapati pada dirinya. Wajaza al-ibtida'u bi thalathin wa in kanat nakiratan li'annaha ala niyyatil idafati, dan boleh memulai kalimat dengan thalath meskipun kata tersebut nakirah, karena sesungguhnya thalath diniatkan idafah, yaitu thalath boleh menjadi mubtada karena diniatkan idafah, yaitu thalathu khisal. Wajada bihinna halawata al-imani, ia dapati dengan tiga perangai tersebut kelezatan iman. Lima yahsulu lahu min ladzatil qalbi wa na'imihi wa sururihi, karena apa yang muncul pada dirinya berupa kelezatan di dalam kalbu, kenikmatan di dalam kalbu, dan kegembiraan di dalamnya. Ahabba ilaihi, lebih ia cintai, mansubun ala annahu khabaru yakunu, dinasab sebagai khabar yakun. Mimma siwahuma, dari segala sesuatu selain keduanya, mimma yuhibbuhul insanu bitab'ihi, kal waladi wal azwaji wa nahwi dhalika, dari perkara-perkara yang dicintai oleh manusia dengan tabiatnya seperti anak, istri, dan yang semisal dengannya. An yuhibbal mar'a, mencintai seseorang, alladhi ya'taqidu imanahu wa ibadatahu, yang ia meyakini keimanannya dan ibadahnya. La yuhibbuhu illa lillahi, ay li ajli ta'atillahi, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala, ay yaitu karena ketaatan kepada Allah azza wa jal. An ya'uda fil kufri, ay yarji'a ilaihi, yaitu kembali kepada kekafiran. Kama yakrahu an yulqa finnari, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ya'ni yastawi indahul amrani, yaitu sama di sisinya dua perkara tersebut. Alilqa'u finnari awil audatu fil kufri, dilemparkan ke dalam neraka atau kembali kepada kekafiran. Wa fi riwayatin ay lil Bukhari, dan di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Al-Bukhari rahimahullah, al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna secara global hadis tersebut. يخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا توفرت فيه ثلاث خصال. Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya seorang muslim apabila terpenuhi padanya tiga perangai, hiya taqdimu mahabbatillahi wa rasulihi ala mahabbati ma siwahuma min ahlin wa malin, yaitu mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya daripada kecintaan kepada yang selain keduanya, berupa keluarga dan harta. Wa yuhibbu man yuhibbuhu minan nasi min ajli imanihi wa ta'atihi lillahi la li gharadin dunyawiyyin. Dan ia mencintai orang yang ia cintai dari kalangan manusia karena keimanannya dan ketaatannya kepada Allah, bukan karena tujuan duniawi. Wa yakrahu al-kufra karahiyatan mutanahiyatan bihaitsu yastawi 'indahu al-ilqa'u fin-nari war-ruju'u ilayhi. Dan ia membenci kekafiran dengan kebencian yang sampai pada puncaknya, di mana sama di sisinya antara dilemparkan ke dalam neraka dan kembali kepada kekafiran. Man tawaffarat hadhihi al-khisal ath-thalath fihi dzaqa halawatal imani. Barang siapa terpenuhi tiga perangai ini pada dirinya, maka dia akan merasakan kelezatan iman. فَيَسْتَلِذُّ الطَّعَاتِ وَيَتَحَمَّلُ الْمَشَقَّاتِ فِي رِضَ اللَّهِ. Maka dia akan mendapatkan kelezatan, ketaatan-ketaatan, dan dia akan bersabar dalam menanggung perkara-perkara yang berat dalam meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul hadith lil bab. Kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi fadilata taqdimi mahabbatillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ala mahabbati ma siwahuma. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat keutamaan mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada selain keduanya. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis. Al-ula, yang pertama, fadilatu taqdimi mahabbatillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ala kulli syai'in. Keutamaan mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segala sesuatu. Al-thaniyatu, yang kedua, fadilatul mahabbati fillahi, keutamaan mencintai karena Allah. Al-thalithatu, yang ketiga, annal mu'minina yuhibbuna Allah ta'ala mahabbatan khalisatan, bahwasanya orang-orang yang beriman mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang murni. Al-rabi'atu, yang keempat, anna man ittasafa bihadihi al-khisali al-thalathi fahuwa afdalu mimman lam yattasif biha. Walau kana al-muttasifu biha kafiran faaslama au kana mudhniban fataba min dhanbihi. Bahwasanya barang siapa yang tersifati dengan tiga perangai ini, maka dia lebih utama, daripada orang-orang yang tidak tersifati dengannya, meskipun orang yang tersifati dengan tiga perangai tersebut kafir kemudian masuk Islam, atau ia berbuat dosa kemudian bertaubat dari dosanya. Al-khamisatu yang kelima, masru'iyatu bughdil kufri wal kafirina, disyariatkan membenci kekafiran dan orang-orang kafir. Li'anna man abghadha syai'an abghadha man ittasafa bihi. Karena sesungguhnya barang siapa membenci sesuatu, maka ia membenci pula orang yang tersifati dengannya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, man ahabba fillahi wa abghada fillahi wa wala fillahi wa ada fillahi fa innama tunalu walayatullahi bidzalika. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berloyalitas karena Allah, memungsuhi karena Allah, maka hanya saja kewalian dari Allah subhanahu wa ta'ala akan diraih dengannya. Walan yajid 'abdun ta'mal imani wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalika. Dan seorang hamba tidak akan mendapati kelezatan iman meskipun banyak salat dan puasanya hingga ia demikian keadaannya, yaitu mencintai karena Allah, membenci karena Allah dan seterusnya. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا, dan sungguh kebanyakan persaudaraan di antara manusia dikarenakan perkara dunia. وذلك لا يجدي على أهله شيئاً, dan hal itu tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi pemiliknya. Rawahu Ibnu Jaririn, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Athar ini ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah tidaklah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah, akan tetapi diriwayatkan oleh selain beliau, namun di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Laith bin Abi Sulaim, dan perawi ini adalah seorang perawi yang daif, maka asar ini sanadnya tidak sahih. Wa qala Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab qala al-mawaddatu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan tentang firman Allah Azza wa Jal, yang artinya, dan terputuslah pada mereka sebab-sebab, beliau mengatakan, yaitu al-mawaddah, kecintaan. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah dengan sanad yang sahih. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan, من أحب في الله أي أحب المؤمنين min ajli imanihim billahi. Barang siapa mencintai karena Allah, yaitu mencintai orang-orang yang beriman karena keimanan mereka kepada Allah. Wala fillahi. Wawala fillahi, dan berlialitas karena Allah, ay walal mu'minina binusratihim wa ihtiramihim wa ikramihim. Yaitu berlialitas kepada orang-orang yang beriman dengan menolong mereka, menghormati mereka, dan memuliakan mereka. Wa abghada fillahi, dan membenci karena Allah, ay abghadal kuffara wal fasiqina limukhalafatihim lirabbihim. Yaitu membenci orang-orang kafir dan orang-orang fasik karena penyelisihan mereka kepada Rabb mereka. Wa'ada fillahi, dan memusuhi karena Allah, ay azharal adawata lil kuffari bil fi'li kajihadihim wal bara'ati minhum. Yaitu menampakkan permusuhan kepada orang-orang kafir dengan perbuatan, seperti berjihad melawan mereka dan berlepas diri dari mereka. Walayatullahi bifathil wawi tawallihi li'abdihi bin nusrati wal mahabbati. Kewalian dari Allah dengan menfathah wawunya, yaitu kewalian Allah Azza wa Jalla kepada hambanya dengan menolong hamba tersebut dan mencintainya. Sebagai faedah ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, al-walayah, kewalian, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah walayatullahi walayatun minallahi lil'abdi. Kewalian dari Allah kepada hambanya. Dan yang kedua, walayatun minal abdi lillah. Kewalian dari hamba kepada Allah. Dalil dari jenis kewalian yang pertama, yaitu kewalian dari Allah untuk hambanya, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, Allahu waliyul ladhina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Adapun dalil dari kewalian yang kedua, yaitu kewalian hamba kepada Allah, firman Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Dan barang siapa berlialitas kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Syahidnya, يَتَوَلَّ اللَّهَ, berlialitas kepada Allah. Kemudian, perlu diketahui bahwasanya jenis yang pertama, yaitu kewalian Allah kepada hamba, terbagi lagi menjadi dua, yaitu amatun dan khasatun, umum dan khusus. Kewalian Allah kepada hamba yang bersifat umum, yaitu bahwasanya Allah Azza wa Jal mengatur seluruh urusan para hambanya. Dan ini mencakup orang-orang kafir, orang-orang yang beriman, dan bahkan seluruh makhluk. Dalil dari kewalian Allah kepada hamba yang bersifat umum ini adalah firman Allah Azza wa Jal, ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, maula mereka yang hak. Kemudian kewalian yang kedua yang bersifat khusus, kewalian kepada Allah, kewalian dari Allah kepada hamba yang bersifat khusus, yaitu berupa pertolongan Allah dan hidayatul taufik dari Allah Azza wa Jal kepada para hambanya. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Dalil yang menunjukkannya firman Allah Azza wa Jal, Allah waliyul ladhina amanu. Allah wali bagi orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.